Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab An-Nahyu Anit Tajassusi Wattasammu'i Likalami Man Yakrahu Istima'uh. Likalami Man Yakrahu Istima'uh. Bab tentang larangan untuk tajassus dan tasammu'. Tajassus artinya secara global mencari-cari tahu perbuatan orang, memata-matai. Wa tasammu', mencuri dengar. Li kalami man yakrahu istima'ahu, ucapan orang yang tidak suka untuk orang lain mendengarnya. Jadi di sini ada dua masalah, yaitu yang pertama adalah larangan untuk melakukan tajassus, yang kedua adalah larangan untuk melakukan tasammu'. Tajassus diterangkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, huwa an yatatabba' al-insanu akhahu liyattali'a 'ala auratihi sawa'an kana dhalika 'an tariqin mubashir aw kana 'an tariqi al-alat al-mustakhdamah. Yang artinya bahwa tajassus adalah seseorang memata-matai saudaranya dengan tujuan mengetahui aibnya, kekurangannya. Apakah dengan cara langsung atau dengan cara menggunakan alat? Nah, ini penjelasan beliau rahimahullah, ya, ringkasan dari apa yang beliau sebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin. Sehingga di sini at-tajassus, memata-matai yang dimaksud adalah perbuatan seseorang untuk mengetahui aib dan kekurangan saudaranya. Artinya di sini ada unsur kesengajaan, bukan mengetahui tanpa disengaja. Ada kalanya kita mengetahui aib saudara kita tanpa disengaja sama sekali. Tiba-tiba kita melihat, atau tiba-tiba kita mendengar. Yang seperti ini bukan dinamakan tajassus, tapi tajassus adalah dilakukan dengan kesengajaan, memang ingin tahu. Dan ini bisa dilakukan, kata beliau, antariqin mubashir, dengan cara langsung. Mungkin dengan menggunakan matanya mengintip, atau termasuk tadi tasammu', menggunakan telinganya mencuri-curi dengar, atau dengan cara menggunakan alat-alat seperti di zaman sekarang ini, alat-alat yang semakin canggih, yang dengannya seseorang bisa diketahui keberadaannya di mana, sedang apa, yakni dengan alat-alat tersebut, terkadang akhirnya aib seseorang bisa diketahui, bahkan bisa disebarluaskan dengan mudah. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, semua yang dilakukan dalam rangka mengintai aib seseorang, padahal secara syar'i itu tidak diperkenankan, maka ini masuk di dalam tajassus yang hukum asalnya adalah haram. Termasuk tajassus yang hukum asalnya adalah haram karena dilarang oleh Allah Azza wa Jal, dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Terkecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu misalnya ketika ada tanda-tanda yang sangat kuat dan dalam kondisi yang membahayakan bila tidak dilakukan tajassus. Misalnya kita melihat seorang masuk ke rumah orang lain dengan tiba-tiba, kita tahu itu rumah orang, bukan rumahnya, dan kita mendengar mungkin suara atau hal-hal lain yang mengindikasikan dia akan melakukan suatu kejahatan di rumah tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka boleh dilakukan tajassus dalam rangka untuk menghalau tindak kriminal yang sangat mungkin akan dia lakukan. Ghalabatul dhan, dugaan kuat kita dia akan melakukannya. Ya, soalnya kalau kita tidak melakukan tajassus pada kondisi seperti itu, bisa jadi terjadi benar-benar suatu tindak kriminal. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yani di sana ada kondisi-kondisi tertentu, lebih rincinya bisa dilihat di keterangan-keterangan sebagian ulama, seperti dalam kitab yang membahas tentang hisbah, yaitu tugas semacam polisi keamanan atau polisi syariat, ya, hisbah, polisi amar ma'ruf nahi mungkar, yang memang mereka sangat erat kaitan mereka dengan hal-hal seperti itu. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Terkait dengan tajassus ini, Allah Azza wa Jal telah berfirman di dalam ayatnya pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhilah oleh kalian katsiran minadh dhann, banyak dari perbuatan adzan, menyangka-nyangka. Yani banyak dari perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang terlarang. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian daripada sangkaan-sangkaan itu adalah perbuatan dosa. Tidak semuanya, tapi sebagian, dan justru banyak yang dilakukan orang-orang masuk di dalam sangkaan-sangkaan yang terlarang. Sangkaan-sangkaan yang tidak ada alasan yang syar'i yang mendasarinya. Nah, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak dari perbuatan-perbuatan dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian daripada sangkaan-sangkaan itu merupakan dosa. Wa la tajassasu, dan janganlah kalian melakukan tajassus. Nah, inilah larangan secara tegas dari Allah Azza wa Jal dari perbuatan atau untuk melakukan tajassus. Dan seperti yang kita ketahui bahwa al-asl fi nahyi lit-tahrim, pada asalnya suatu larangan itu memberikan hukum tahrim, pengharaman. Sehingga dari ayat ini hukum dari tajassus adalah haram. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kenapa tajassus ini termasuk sesuatu yang dilarang dan hukumnya haram? Karena tajassus ini mengandung suatu gangguan terhadap yang lain. Bi'anna tajassus adhiyah, kata Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Karena tajassus itu merupakan suatu gangguan bagi yang lain, yang gangguan ini bisa mengarah kepada hal-hal keburukan berikutnya, yaitu apa? Al-adawah, al-baghdha, permusuhan, saling membenci, ya, dan seterusnya dari akibat-akibat buruk yang muncul dari perbuatan tajassus. Ikhwan fillah rahimakumullah, bisa kita bayangkan kalau kita melihat ada seseorang yang selalu memata-matai kita. Kita berbuat sesuatu, dia ingin tahu, ya, dengan berbagai macam cara. Tentu kita sangat terganggu. Dan bila yang seperti ini banyak terjadi di masyarakat, maka bisa kita bayangkan betapa sesaknya, ya, hidup di tengah masyarakat yang saling tajassus, saling memata-matai, saling mengintai, ya, bahkan rasanya pengap, seolah-olah begitu. Udara tajassus yang senantiasa menyelimuti suatu lingkungan. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, karena hal-hal yang negatif yang berakibat dari tajassus, maka syariat melarangnya. Oleh karenanya ayat berikutnya yang disampaikan oleh Nawawi rahimahullah adalah ayat tentang tercelanya mengganggu, tidak terkait langsung dengan tajassus, tapi ayat ini terkait dengan larangan saling mengganggu. Pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin yang laki-laki, wal mu'minat dan yang wanita, bi ghairi maktasabu, tanpa sebab yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sungguh mereka telah membawa beban suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Yani Allah Azza wa Jalla mencela mereka, orang-orang yang melakukan gangguan terhadap kaum mukminin dan mukminat tanpa sebab yang dilakukan mukminin dan mukminat tersebut. Tiba-tiba diganggu, tiba-tiba disakiti tanpa ada sebab, yang memang membolehkan untuk mereka itu diganggu atau disakiti. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, termasuk di sini adalah perbuatan tajassus. Nah, apa salah dia sehingga mesti dilakukan tajassus terhadapnya? Kalaupun dicari-cari kesalahannya, dicari-cari alasannya, benarkah itu alasan yang memang secara syariat orang itu boleh ditajassusi? Ya, tadi kita telah sebutkan bahwa memang dalam kondisi tertentu boleh, tapi itu harus kembali kepada aturan syariat, harus kembali kepada keterangan para ulama, alasan apa saja yang karenanya seseorang boleh ditajassusi. Kalau tidak, maka tidak boleh. Alasan-alasan yang dicari-cari kalau tidak dibenarkan oleh syariat, maka tidak bisa menjadi alasan untuk seseorang melakukan tajassus terhadap yang lain. Dan ketika dia melakukan hal itu, berarti dia telah melakukan suatu perbuatan yang karenanya dia ihtamal buhtanan wa itsman mubina, membawa dosa kebohongan dan dosa yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nawawi di sini menyampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum adh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Wa la tahassasu wa la tajassasu. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu. Wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum. Artinya, iyyakum adh-dhann, hati-hati kalian dari perbuatan adh-dhann, menyangka-nyangka, yakni dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya, su'udzan, buruk sangka, tidak ada dasarnya, tidak ada alasan yang membolehkannya secara syariat. Baina dhanna adzabul hadis, karena dugaan-dugaan yang seperti itu adalah akdzabu al hadis, sedusta-dustanya suatu ucapan. Yani wallahu alam, ucapan-ucapan yang terbangun di atas dugaan-dugaan, tidak terbangun di atas bukti yang nyata, ini tergolong ucapan yang sangat dusta. Ya, maka jauhilah dugaan-dugaan tersebut. Atau di sini, yakni akdzabul hadis, ucapan-ucapan yang ada dalam diri kita, wallahu alam, yakni terkadang kita mengatakan dalam diri kita, fulan mungkin begini, fulan mungkin begitu, ya, fulan nampaknya seperti ini, nampaknya seperti itu. Terdapat dalam diri kita ucapan-ucapan seperti itu, dan semuanya adalah tidak ada dasarnya dalam syariat. Maka itu merupakan sedusta-dustanya ucapan. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan kalian melakukan tahassus. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lihat maknanya berikutnya. Makna tahassus. Wala tajassasu, dan jangan kalian melakukan tajassus. Nah, ini yang baru kita bahas. Nabi melarang dengan jelas, wala tajassasu, jangan kalian melakukan tajassus, memata-matai. Wala tanafasu, wala tahasadu, jangan kalian tanafasu, saling bersaing. Tentu maksudnya bersaing pada sesuatu yang tidak bagus, persaingan yang tidak sehat. Ya, adapun saling berlomba-lomba dalam amal saleh misalnya, maka itu baik tentunya. Tapi tanafus, saling bersaing dalam hal duniawi, bersaing dalam hal yang tidak baik, ini dilarang. Wala tahasadu, jangan saling iri. Ini telah kita bahas pada bab sebelumnya. Wala tabaghadu wala tadabaru, jangan kalian saling membenci dan jangan saling tadabur, membelakangi. Ini juga telah kita bahas pada bab sebelumnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwana, yang saling bersaudara. Kama amarakum, seperti yang Allah perintahkan kepada kalian. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak akan menzaliminya. Wa la yakhdhuluh, tidak akan membiarkannya tanpa pertolongan. Wa la yahqiruh, tidak akan merendahkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. Beliau mengatakan ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, sambil mengisyaratkan ke dada beliau. Bi hasabi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seorang min asy-syarr, dari suatu keburukan. Yani cukuplah dikatakan buruk baginya, untuknya. An yahqira akhahul muslim, ketika dia meremehkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haramun, damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Tiap muslim, bagi muslim yang lain itu haram darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya tanpa alasan yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat. Wa 'irduhu, haram kehormatannya. Tidak boleh direndahkan harga dirinya, martabatnya, ya, dicela, dicerca, dihinakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Wa maluhu, dan haram hartanya. Tidak boleh hartanya diambil tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal la yanzur, tidak melihat, ila ajsamikum, kepada jasad-jasad kalian, fisik kalian. Fisiknya besar, kecil, ya, tampan atau tidak tampan, Allah tidak melihat kepada hal tersebut. Wala ila suwarikum, penampilan kalian, ya, bagus atau tidak bagus, ya, Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepadanya, tampan atau tidak tampan. Wa a'malikum, dan amal kalian. Walakin yang dzuru ila qulubikum. Ya, di sini semua sama lafalnya. Wa a'malikum, walakin yang dzuru. Ya, jadi walakin yang dzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Itu yang ma'ruf, makanya mungkin ini salah cetak yang cetakan ini. yang ma'ruf punya hadis walakin bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kepada kalbu kalian dan amal kalian. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Jadi yang terpenting bagi kita semua adalah ketulusan kalbu kita dan keikhlasannya, niat yang baik yang ada dalam kalbu kita, itulah yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian amal, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itulah yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Asal amal seorang itu saleh dan kalbunya ikhlas, maka dia punya nilai yang lebih, punya nilai yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penampilan luar, maka penampilan luar ini sesuatu yang yakni di luar kemampuan kita. Ya, semuanya pemberian Allah Azza wa Jal yang baik, yang wajib kita syukuri. Kita tidak bisa banyak berbuat pada penampilan-penampilan, dan kita dibebani pada amalan bukan pada penampilan. Ikhwan fillah na'azzakumullah, jelas pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan tajassus di samping larangan-larangan yang lain yang banyak, dan ini hadis yang sangat agung, sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling iri. Wala tabaghadu, jangan pula kalian saling membenci. Wala tajassasu, jangan saling mengintai, mata-matai. Wala tahassasu, wala tanajashu, jangan kalian saling melakukan an-najash, yakni tipuan-tipuan, ya, saling menipu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwana, yang saling bersaudara. Wa fi riwayatin, wala taqata'u, wala tadabaru, wala tabaghadu, wala tahasadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa fi riwayatin, wala tahajaru, dalam riwayat yang lain lagi, wala tahajaru, jangan kalian saling menghajar. Ini juga kita telah terangkan pada bab yang lalu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan seseorang di antara kalian menjual pada penjualan saudaranya atau membeli pada pembelian saudaranya. Yani ketika saudaranya melakukan jual beli, tiba-tiba dia memotong, ya, dan mengalihkan jual belinya kepadanya, padahal mereka belum tuntas dalam melakukan jual beli. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, sebagian yang ada dalam hadis ini telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya. Ikhwani fillah na'azzakumullah, terkait dengan adzan, di sini ada keterangan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah terkait dengan adzan, yaitu sangkaan-sangkaan. Mengingat firman Allah Azza wa Jalla, "Ijtanibu katsiran min adzan, inna ba'd adzanni itsmun." Sesungguhnya sebagian dzan adalah dosa. Syekh bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan, walam yakul adzanna kullah, Allah tidak mengatakan semua sangkaan itu merupakan perbuatan dosa, tapi Allah mengatakan sebagiannya. Li'anna adzanna al-mabniya 'ala al-qara'in la ba'sa bihi, karena dugaan yang itu terbangun di atas qarinah, ada tanda-tanda yang kuat maka dugaan itu tidak mengapa kalau memang ada dugaan-dugaan kuat. Dalam afwan bukan dugaan kuat, yakni indikasi-indikasi kuat, ya, tanda-tanda yang kuat. Wa huwa min tabi'atil insan annahu idza wajada qara'ina qawiyyah tujibu dhannal hasan aw ghairal hasan. Karena sudah merupakan tabiat manusiawi bahwa dia apabila mendapati indikasi-indikasi kuat, muncul pada dirinya suatu dugaan, baik itu dugaan baik atau dugaan buruk, tergantung indikasinya. Nah, ini sesuatu yang manusiawi. Fa innahu la budda an yakhda'a li hadhihi al-qara'in wa la ba'sa bidhalik. Karena dia mesti yakni terpengaruh oleh indikasi-indikasi tersebut, maka yang seperti itu tidak mengapa. Lakinna dhanna al-mujarrad huwa alladhi hadhara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi dugaan yang murni dugaan, tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan dan mengarahkan kepada hal tersebut, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innahu adzawul hadis, dan beliau mengatakan itu sedusta-dustanya ucapan. Li'anna al-insana idza dhanna sarat nafsuhu tuhaddithu. Karena manusia ketika dia menduga pada seseorang, dirinya ya berbicara di dalam dirinya, fulan fa'ala kada atau yaf'alu kada, fulan melakukan begini begitu. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang ada dalam diri seseorang yang tidak ada dasarnya, maka disebut akdzabu al-hadis, ya, sedusta-dustanya ucapan. Demikian faedah dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah terkait dengan adzan, dugaan atau sangkaan. Selanjutnya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang lain. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka in ittaba'ta awratil muslimin afsadtahum aw kitta an tufsidahum. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis yang lain terkait dengan bab tajassus adalah hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, yang mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innaka inittaba'ta auratul muslimin, sesungguhnya engkau apabila mencari-cari aib-aib kaum muslimin, afsadtahum, engkau akan merusak mereka. Aw kitta an tufsidahum, atau hampir-hampir engkau akan merusak mereka. Haditsun sahih. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, di sini nampak bagaimana Nabi SAW menjelaskan akibat buruk dari tatabbu' auratil muslimin. Ya, tatabbu' auratil muslimin, mencari-cari aibnya kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan ya ma'asyara man amana bilisani walam yu'min niqalbi. Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan kalbunya, la tatabba'u auratul muslimin, jangan kalian cari-cari cacatnya, aibnya kaum muslimin. Wa man tatabba'a auratul muslimin tatabba'a Allahu auratah walau fi jawfi baiti. Dan siapa saja yang melakukan itu, senantiasa mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah nanti akan membongkar aibnya walaupun ia berada di tengah-tengah rumahnya. Nah, ini ancaman yang berat, ya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang sesuai. Karena dia ingin membongkar aib yang lain, maka Allah pun akan bongkar aibnya walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya. Ya, tetap aibnya akan keluar. Allah Azza wa Jalla akan menampakkan kepada yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini Rasulullah SAW pada hadis riwayat Abu Dawud yang kita baca, Nabi menerangkan bahwa sikap seperti itu akan berakibat ifsad, merusak. Ini tabata auratul muslimin afsadtahum. Kalau kamu mencari-cari aibnya, cacatnya kaum muslimin, kamu akan merusak mereka. Kamu akan merusak mereka. Ya. Karena tadi kita telah sebutkan bahwa ini mengandung apa? Gangguan terhadap yang lain. Yang lain merasa terganggu dan ini mengakibatkan permusuhan, kebencian. Dan kalau sudah ada kebencian dan permusuhan di antara muslimin, maka akan terjadi berikutnya pertikaian, khusumat, perselisihan dan seterusnya sampai perkara-perkara yang sangat mengkhawatirkan. Jadi rusaklah hubungan di antara muslimin disebabkan karenanya. Aukita antuf sitaum, atau hampir-hampir kamu merusak mereka dengan sebab-sebab tersebut. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis bin Mas'ud radhiyallahu an, annahu utiya bi rajulin faqila lahu. Hada fulanun taqturu lihyatuhu khamran. Faqala inna qad nuhina 'anit tajassus walakin in yadhhar lana shay'un na'khudhu bih. Haditsun hasan sahih. Rawahu Abu Dawud bi isnadin 'ala syarti Al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa didatangkan kepada beliau seseorang, maka ditanya orang tersebut. Dia pun mengatakan, menjawab, ada fulanun taqturu lihyatuhu khamran. Ini ada orang fulan lihyatuhu, jenggotnya taqturu khamran, meneteskan khamr. Ya. Faqala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, inna qad nuhina 'anit tajassus. Kita ini dilarang untuk memata-matai. Walakin in yadhhar lana syai, tapi kalau nampak pada kita sesuatu, na'khudh bih, kita mengambil hukum berdasarkan yang tampak tersebut. Hadis hasan sahih riwayat Abu Dawud dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang cukup penting, riwayat yang cukup penting. Ini yang tadi kita sebutkan. Pertama, tidak ada unsur tatabbu'. Tidak ada unsur apa? Tatabbu'. Sengaja mencari-cari. Tidak ada. Tapi di sini zahara lana syai', muncul di hadapan kita sesuatu yang nampak jelas tanpa kita mencari-cari. Terlihat pada orang itu apa? Jenggotnya meneteskan khamr tanpa tajassus. Ya. Ini yang pertama. Jadi ini tidak termasuk tajassus. Yang kedua, ini yang kita sebutkan tadi sebagai salah satu indikasi atau qara'in yang dengannya seseorang bisa kemudian apa? Membangun suatu hukum atau menindaklanjuti suatu perkara. Ya. Dalam kondisi seperti ini tidak kita katakan kita dilarang tajassus, sudah biarkan saja. Tidak. Ini perkara sudah tampak tanpa dimata-matai. Kemudian ini menandakan suatu tanda bahwa dia melakukan apa? Syurbul khamr. Minum minuman keras. Maka boleh ditindaklanjuti berikutnya, ya, dengan dipanggil, kemudian ditanya, ya, sebagaimana dalam proses penetapan hukum, yakni dengan sumpah, dengan bukti ini dan itu. Ya, jadi di sini ahibati billah rahimakumullah, suatu hal yang apa perlu kita ambil pelajaran darinya, yaitu perbuatan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, betul kita dilarang tajassus, tapi kalau sudah tampak sesuatu, maka kita mengambil hukum berdasarkan sesuatu yang tampak tersebut. Ya, begitu pula pada perkara-perkara yang lain, ketika ada sesuatu yang tampak bahwa itu suatu kemungkaran, maka jangan dengan alasan kita enggak boleh tajassus akhirnya dibiarkan kemungkaran tersebut. Ini tidak benar. Kalau sudah nampak kemungkaran tanpa tajassus, maka perlu ditindaklanjuti apa yang semestinya dilakukan terhadap kemungkaran itu. Ahibati fillah rahimakumullah, di sini juga perlu kita ingatkan, sebagai faedah tambahan terkait dengan tatabbu' auratil muslimin, mencari-cari aurat kaum muslimin. Yakni di sini aurat bermakna apa? Aib, cacat pada kaum muslimin. Perbuatan ini, tatabbu' al-aurat, atau istilah ini tatabbu' al-aurat, terkadang rancu dengan istilah yang lain, yaitu tatabbu' al-akhta, mencari-cari kesalahan orang lain, yakni kesalahan dalam bab agama, pemikiran, ya, keyakinan, atau kesalahan ilmiah. Nah, ini harus dibedakan, ya, harus dibedakan antara tatabbu' aurat, mencari-cari aib atau kesalahan yang itu bersifat aib, cacat, mungkin pada fisik, mungkin pada akhlak orang lain, yang terkait dengan bab ghibah yang sebelumnya kita bahas. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW kecuali pada kondisi tertentu yang tadi kita telah sebutkan. Berbeda dengan tatabbu' al-akhta, mencari-cari kesalahan yang itu terkait dengan apa? Kesalahan ilmiah, kesalahan akidah, kesalahan pemikiran, ya, dan yang sejenisnya. Ya. Adapun yang kedua ini, tatabbu' al-akhta dalam makna seperti itu, ini dilakukan oleh para ulama. Contohnya apa? Supaya kita tidak salah paham. Misalnya, ya, anggap bahkan Ad-Dharqutni terhadap Muslim, ya, Imam Muslim ketika mengarang kitab Sahih Muslim, ulama yang lain mengkritik, di antaranya Ad-Dharqutni, sehingga Ad-Dharqutni meneliti. Namanya meneliti artinya apa? Dicari mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ditulislah kitab At-Tatabbu' wal Ilzamat. Ada kitab Tatabbu', ada kitab Al-Ilzamat. Ya. Tatabbu' yakni mencari-cari mana yang keliru dari tulisan Imam Muslim itu. Nah, ini hal yang dilakukan oleh para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah melakukan tatabbu' terhadap kesalahan, yakni seingat saya Sibawaih atau ulama ahli bahasa yang lain, yang menyatakan fulan salah sekian kali dalam bukunya, dan begitu seterusnya para ulama melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini boleh karena ini bermanfaat untuk orang yang salah, agar dia tahu salahnya, kemudian dia memperbaiki, dan bermanfaat untuk orang yang lain supaya tidak mengikuti kesalahannya kalau memang ternyata dia salah. Ya. Nah, ini harus dibedakan. Dan termasuk di masa ini misalnya kita tahu ada seorang da'i mungkin kita sedikit mendengar da'i ini kadang-kadang ucapannya gak benar. Secara global kita mendengar hal itu. Maka dari informasi awal itu, karena kekhawatiran kita, akhirnya kita melakukan tatabbu' al-akhta, mencari-cari kesalahan dia dalam ucapan-ucapannya. Betulkah dia ngomong apa saja, dia nulis apa saja, kita cari. Oh benar, salah memang. Nah yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh. Sekali lagi ini dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullah, dan ini bermanfaat untuk dia agar dia tahu salahnya dan dia pun lebih ringan dosanya, supaya orang tidak mengikuti dia dalam kesalahan, umat pun menjadi tahu sehingga dia mengikuti kesalahan dia. Nah, ulama-ulama yang dikritik, yang dicari kesalahannya, kalau ulama dulu yang mukhlisin mereka justru senang. Ulama sekarang pun sama, yang mukhlisin, yang betul-betul ikhlas, mereka senang karena akan ditunjuki kesalahannya sehingga dia bisa memperbaiki. Ya. Tapi ikhwan fillah na'azakumullah, zaman sekarang ini sebagian kelompok, sebagian individu tidak rela kalau dicari kesalahannya. Ya. Bahkan marah-marah dengan kesalahannya dicari, tidak rela, tidak ridha menuduh yang mencari kesalahan dengan tuduhan yang macam-macam, dan menganggap itu termasuk tatabbu' aurat yang ada dalam larangan hadis tersebut. Nah, ini sekali lagi disinilah letak kerancuan, sehingga diposisikan melanggar hadis la tatabba'u auratul muslimin. Salah, salah paham dia. Tidak bisa membedakan. Ya. Dimasukkan dalam larangan hadis ini, ini tabata auratul muslimin afsadtahu. Sekali lagi, jangan sampai rancu, jangan sampai kita salah paham. Ya, di sini ada tatabbu aurat yang itu dilarang dalam hadis, ada tatabbu al-akhta yang sifatnya akhta ilmiah, ya, aqadiyah atau semacamnya, itu dilakukan oleh para ulama kita dan itu bahkan disyukuri oleh para ulama kita. Sekali lagi harus dibedakan. Sementara sampai di sini dulu. Allahu a'lam bissawab.